Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, idealnya langkah audit birokrasi serta upaya pemangkasan jumlah pegawai pemerintah agar sesuai dengan target serta tujuan negara bisa rutin dilakukan agar birokrasi pemerintah jadi lebih ramping dan efisien, serta tidak tambun dan lamban seperti sekarang ini. Menurutnya, langkah pemberian remunerasi sebelum melakukan pemangkasan hanya menambah beban bagi anggaran belanja negara. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, dalam konsep yang Bapak ajukan, apakah pemberian remunerasi dilakukan setelah jumlah pegawai negeri dirampingkan? Oh iya, iya. Perampingan dulu dan dalam-dalam merampingan itu yang tertinggal juga dipilih yang qualified betul-betul yang terbaik. Lantas seperti apa kriterianya Pak Kwik? Dalam hal struktur dan jumlah orang, itu saya juga konkret. Saya mengatakan di Indonesia belum ada lah. Nah, itu memang tidak mudah, membutuhkan keahlian betul-betul. Di Indonesia belum ada. Pakai saja jasanya McKinsey, itu dipakai oleh negara-negara Eropa Barat yang paling maju kok. Nah, kebetulan kepalanya waktu itu Adam Swartz. Adam Swartz itu yang menulis buku Indonesia in Waiting gitu loh. Tadinya wartawan, dia menjadi kepala McKinsey, cabang Jakarta. Nah, tapi itu kan tidak pernah mau didengar, jadi... Nah, saya mengusulkan itu ya tidak ada yang menggubris, mendengarkan selesai. Oke, next siapa yang berbicara, sudah. Apa yang saya katakan angin lalu selesai, menguap gitu aja. Ya begitu terus, banyak hal begitu. Nah kan lucu. Baik Pak Kwik, bukankah di era Presiden Gus Dur upaya itu juga pernah dilakukan? Oh itu usul saya yang saya tulis. Jadi saya dalam pemangkasan itu waktu Gus Dur tidak berdiri sendiri. Pemangkasan itu saya kaitkan dengan setelah ramping, setelah optimal, setelah betul-betul dibutuhkan, gajinya dinaikkan. Dan itu Gus Dur sempat menaikkan drastis loh. Yang mengakibatkan menteri 16 juta atau berapa tekombenya, anggota DPR semua ikut naik semua. Tetapi tidak memenuhi yang saya katakan. Jadi dia menaikkan dulu tanpa perampingan. Dan tidak ada, ya sudah, tak, terus habis gitu. Itu kan... tahap demi tahap secara kontinu ada kaitan satu sama lain. Jadi dinaikkan, kenaikannya juga tanggung-tanggung. Yang hebat sekali soal bisa menghukum mati dengan tenang. Karena sudah tinggi gitu. Okay. Kalau berani korupsi. Yeah. Usulan saya berkaitan dengan itu. Demikian Kwi Kian Gi. Denny Rahmadi, Paz FM.